Kiai Haji Marzuki untuk memberikan mukadimah ya, sambil menunggu Kiai Syekh Abu Hanifah. Tepat-tepat. Ahlan wa sahlan ala ustadina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kulli. وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita bersama Buya Yahya dan juga orang tua kami ya, Kiai Haji Syamsul Falaq Ibrahim. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi panjang umur kepada beliau, yang senantiasa membimbing kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada guru kita bersama siapa? Abu Hanifah, yang beliau naib pengganti daripada Abuya, dan Ustaz Salahuddin dan bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan kasih sayang Allah kepada diri kita. Adanya kita di tempat yang mulia ini bukan kemauan kita, bukan kehendak kita, tapi karena Allah cinta kepada kita, karena Allah sayang kepada diri kita. Orang yang sehat, yang kuat lebih dari kita banyak ya. Bahkan yang dekat-dekat masjid ini pun enggak mampu melangkahkan kakinya untuk menuju ke masjid yang mulia ini. Antum yang dari jauh-jauh, yang tempat jauh, karena Allah memilih antum untuk diundang oleh Allah. Datangnya antum ke tempat ini memenuhi undangan Allah. Bukan masjid Al-Qurdi, tapi Allah yang mengundang antum sekalian untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan harta yang banyak. Namun karunia yang besar yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba adalah taat kepada Allah. Ini karunia yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karunia agama ini karunia yang sangat mahal. Dan dunia ini nilainya rendah. Sebagaimana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, "Innallaha yu'ti dunya liman ahab wa liman lam yuhib." Allah taala memberikan dunia ini kepada orang yang dicintai dan orang yang enggak dicintai. Orang Islam kaya enggak? Orang Cina kaya enggak? Kaya. Kekayaan dunia diberikan kepada siapa yang dicintai oleh Allah dan enggak dicintai Allah. Karena apa? Dunia itu tidak punya nilai di hadapan Allah. Kita enak makan, orang kafir enak makan. Kita enak minum, orang kafir enak minum. Kita enak tidur, orang kafir juga enak tidur. Kita punya mobil, punya rumah, punya jabatan, punya kekayaan, orang kafir pun diberikan oleh Allah Subhanahu. Jadi cintanya Allah kepada seseorang bukan diberikannya kekayaan atau jabatan. Karena ini semuanya nilai yang rendah. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, "Law kana fid dunya indallahi ta'dilu indallahi mithlu janahil ba'udah." Seandainya dunia itu punya nilai di sisi Allah lebih mahal, lebih berharga dari sebelah sayap nyamuk. Berapa nilai sayap nyamuk? Ada enggak yang mau beli sayap nyamuk? Saya kumpulkan udah susah 1 kilo sayap nyamuk. Ada enggak yang mau beli sayap nyamuk? Enggak ada. Ya. Jadi sebelah sayap nyamuk inilah yang menjadi tumpuan manusia sekarang. Yang rebutan jadi bupati, yang rebutan jadi camat, bahkan RT RW sekarang pun rebutan. Jadi sebelah nyamuk. Bahkan manusia untuk mendapatkan harta dengan cara yang haram pun mereka lakukan. Maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi dunia ini diberikan oleh Allah kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Walakin Allah yutil iman wad-din liman ahab. Namun Allah Ta'ala memberikan agama dan iman, ketaatan kepada Allah hanya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita dijadikan, digolongkan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nilai agama ini mahal, Pak. Ya? Nilai agama ini mahal. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Satu pada saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku sempurnakan agama kalian. "Wa atmamtu 'alaikum nikmati." Dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Nikmat apa? Bukan nikmat harta, nikmat jabatan, tapi nikmat din, nikmat agama. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kira-kira bapak ibu sekalian, jadi umat Nabi Muhammad ini minta apa? Udah langsung gitu aja. Pernah enggak kira-kira bapak ibu sekalian pesan kepada ibu, kepada nenek, kepada kakeknya, tolong lahirkan saya jadi umat Nabi Muhammad. Lalu kenapa kita lahir menjadi umat Muhammad? Siapa yang menentukan, siapa yang memilih? Sementara orang yang lahir bersama dengan kita banyak. Waktunya sama, harinya sama, ya, jamnya sama. Tapi yang dipilih untuk umat Nabi Muhammad berapa? Sekarang jumlah manusia berapa? Berapa kira-kira jumlah manusia? Hah? Masa umat Islam gak tahu? Jumlah manusia sekarang mencapai 7 miliar. Umat Islam berapa? Umat Islam. Seluruh sekarang manusia 7 miliar. Umat Islam berapa miliar? 2 miliar saja. Sisanya? Kafir. Banyakan mana kira-kira? Banyakan kafir. Yang dipilih dari antara 2 miliar itu kita. Maka kita patut bersyukur kepada Allah. Kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah. Ya? Jadi nikmat agama ini besar. Agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana sekarang ini kita merasakan nikmatnya agama? Untuk merasakan nikmatnya agama ini apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menikmati agama ini melebihi nikmatnya hubungan suami istri. Mungkin yang sudah, yang belum punya istri atau belum punya suami, jangan dengarkan dulu ya. Nikmatnya hubungan suami istri. Nikmat enggak, Pak? Nikmat luar biasa. Untuk yang sudah menikah, yang belum jangan menghayal. Ya, nikmat luar biasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke ketika itu Sayyidatu Aisyah menceritakan, "Dakhala aliyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yadkhulu ala lihafi, dan masuk dalam selimutku, hatta yatamisu jildi jildahu, sehingga bertemu antara kulitku dengan kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, darini a'budu ila Rabbi." Wahai Aisyah, berilah kesempatan atau biarkan aku untuk menyembahku. Coba, Aisyah ini siapa? Rahadin. Aisyah adalah istri Rasulullah yang termuda, tercantik, Humaira, kemerah-merahan. Kalau kita mungkin punya istri semacam itu, enggak dilepas-lepas. Kecantikannya luar biasa. Dan ini pun gilirannya 9 hari sekali. Karena Rasulullah menggilir istrinya setiap hari pindah-pindah. Ini gilirannya 9 hari sekali. Nah, istri Rasulullah 9. Ya? Coba kira-kira ibu sanggup gak membiarkan suami 9 hari gak ketemu. Terus datang-datang mau sholat. Apa yang terjadi kira-kira? Insya Allah piring lompat semua itu. Kamu ini sudah lama saya tunggu, sekarang malah mau sholat. Piringnya lompat semua. Namun Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Inni uhibbu qurbi qurbah." Sesungguhnya aku ini senang berada di sisimu ya Rasulullah. Tapi aku lebih senang dengan apa yang engkau senangi. Oh, istri yang soleha. Jadi menyenangi apa yang disenangi oleh Rasulullah. Aisyah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Tidak, istilahnya Rasulullah tidak bermesraan dengan Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Rasul merasakan nikmat seandainya istri itu tidak ada hak, maka Rasulullah habiskan waktunya dengan sholat. Karena apa? Rasulullah sudah mendapatkan karunia agama, kenikmatan dalam agama, kenikmatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah tinggalkan bermesraan dengan istrinya. Sholat tahajudnya Rasulullah lebih nikmat daripada hubungan suami istri. Nah, kita kira-kira sudah begitu enggak kira-kira, Pak? Ibu kira-kira begitu enggak? Belum. Kita minta kepada, ya, minta kepada Allah. Nah, maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita diberi karunia, yakni taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang singkat yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran kami ucapkan kepada Kyai Haji Marzuki MA atas sambutannya. Melangkah ke acara selanjutnya yaitu Mau'idhatul Hasanah dari guru kita semua yakni Al-Ustaz Syekh Abu Hanifah. Kepadanya kami persilakan. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli 'ala Sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وصلى الله وسلم على سيد المرسلين حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا A'inna ala ta'atik wa'inna ala tarki ma'siyatik. Allahumma ya Rabbana ikfina bihalalika an haramik wa agnina bifadlika amman siwak. Allahumma ya Rabbana ruzukna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'dal maut amma ba'd. Perindu-perindu ilmu, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang selalu kita muliakan guru kita semuanya Buya Yahya, yang mudah-mudahan beliau senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa para sesepuh tokoh masyarakat di desa Karangmalang yang kebetulan saat ini beliau telah hadir di tengah-tengah kita, Kiai Samsul Falah yang sungguh tadi apa yang disampaikan beliau menjadi bekal kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doakan beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, panjang umur, ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa beliau barusan juga telah memberikan satu patah dua patah Kiai Marzuki, yang juga mudah-mudahan nasihat satu patah dari beliau menjadi sebab hati kita tergerak untuk menciptakan satu karya ibadah yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa orang yang senantiasa mengatur kegiatan acara ini, yang kebetulan beliau Ustaz Solah yang tadi juga pun memberikan sambutan. Mudah-mudahan orang-orang seperti beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita berbicara tentang Isra Mi'raj, maka hakikatnya kita berbicara keimanan. Karena keadaan Isra Mi'raj jika diceritakan tidak bisa difahami dengan akal kita yang pendek, akal kita yang bebel, akal kita yang tidak cerdas. Kapan orang berani memikir mukjizat Allah, maka tidak akan nyampe. Karena mukjizat Allah di luar nalar pikiran manusia. Dan itu terjadi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Maka sungguh banyak ulama menyebutkan cerita Isra Mi'raj ini adalah cerita yang bisa difahami dengan hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau kita mengandalkan akal pikiran kita, maka kita akan menjadi orang yang tersesat. Sehingga banyak penulis-penulis di zaman ini mencoba untuk mengilmiahkan kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai di antara mereka menggambarkan Nabi Muhammad memang berangkat ke sana tak ubahnya seperti hanya dibikinkan satu tabung, yang tabung tersebut ditaruh ada di satu tempat, kemudian tempat tersebut jadi kayak ketepil gitu, tabung sehingga ada alatnya, Nabi Muhammad ditepil, akhirnya loncat kayak gitulah. Ini enggak nyambung sudah. Artinya apa? Di saat orang itu mengilmiahkan kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, malah menjadi bahan leluconan. Iya kan? Atau mungkin ada yang mengatakan, Nabi Muhammad memang berangkat ke sana, akan tapi Nabi Muhammad di saat berangkat ke sana hanya berupa cahaya. Ini juga sesat, tidak benar. Keberadaan Nabi Muhammad SAW berangkat dengan jasad dan rohnya. Jasad dan rohnya. Memang ada sebagian ulama mengatakan rohnya saja, akan tapi jumhur ulama khususnya ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya Nabi Muhammad berangkat ke sana jasad dan rohnya. Kalau Nabi Muhammad rohnya saja tidak nampak dong mukjizat Allah. Akan tapi di sini tampakkan oleh Allah mukjizatnya, bahwasanya mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, maka dari sini Nabi Muhammad berangkat dengan jasad dan roh, rohnya. Ini yang disepakati oleh para ulama. Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya. Ulama membahas di sini. Ada dua hikmah yang bisa dipetik dengan kalimat abdi. Kenapa enggak pakai kalimat bi rasulihi? Kenapa enggak pakai kalimat bi nabihi? Kenapa enggak pakai kalimat bi habibihi? Ini ternyata ulama ahli tafsir membahas. Di antaranya yang pertama, yang bisa kita simpulkan dari penyimpulan para ulama adalah yang pertama, kalimat abdun ini menunjukkan Rasulullah Nabi Muhammad berangkat dengan jasad dan rohnya. Abdun, budak, ada jasad. Jasad itu ada darah, ada tulang, ada rohnya. Berangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menembus langit ketujuh hingga Sidratul Muntaha, hingga Mustawa, hingga Ars dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama ini. Jadi kalimat abdun ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad berangkat dengan jasad dan roh, rohnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ulama ahli tafsir menyebutkan Tidak ada kedudukan yang paling mulia di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah kecuali kedudukan abdun, seorang hamba. Makanya kapan ada orang merasa dirinya bukan hamba, enggak nyampe kepada Allah. Nabi Muhammad makomnya kurang gede kayak apa? Nabi Muhammad makomnya kurang tinggi kayak apa? Ternyata beliau lebih senang kalau dipanggil Abdullah, hamba Allah. Makanya kapan ada orang mendekatkan diri kepada Allah, menyadari dirinya adalah seorang hamba, dia akan cepat nyampe kepada Allah. Tapi kalau ada seorang hamba ingin nyampe kepada Allah, membawa titel camatnya, bupatinya, pak lurahnya, atau ustadznya, kiainya, enggak bakal nyampe kepada Allah. Karena syaratnya nyampe kepada Allah, menyadari dirinya adalah seorang hamba yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan makom yang paling tinggi di dalam mendekatkan diri kepada Allah itu apa? Makom kesadaran kalau diri hamba, dirinya hambanya Allah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga yang diambil oleh ulama ahli tafsir bahwasanya dengan kalimat abdun ini membentengi umat Islam untuk tidak berlebih-lebihan mengagungkan Nabi Muhammad seperti hanya orang Nasrani berlebih-lebihan mengagungkan nabinya Nabi Isa sampai mengatakan Nabi Isa ibnullah, anak laki-lakinya Allah. Dengan kalimat abdun menunjukkan bahwasanya apa? Memberikan berita kepada umat Nabi Muhammad, angkat Nabi Muhammad setinggi-tingginya. Tapi ingat, walaupun engkau angkat Nabi Muhammad setinggi-tingginya, Nabi Muhammad adalah seorang hamba, bukan Tuhan. Inilah kecerdasan para ulama. Para ulama itu tidak kelewat satu ayat kecuali diteliti, kecuali difahami. Loh, ini kalimat abdun tok sudah berapa kesimpulan yang bisa kita ambil itu, ya? Makanya Nabi Muhammad subhanallah ta'ala itu paling senang kalau dipanggil abdun. Ya? Paling senang kalau dipanggil abdun. Makanya diri kita pun harus menjadi hamba yang senantiasa rindu. Kalau diri kita adalah hamba yang senantiasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ini. Jadi intinya adalah seperti itu. Jadi Isra Mi'raj ini adalah berangkatnya Nabi Muhammad dengan jasad dan rohnya. Ada yang mengatakan, Ustaz, Isra Mi'raj itu kan ulama berbeda pendapat ulama. Ulama tentang kalender Isra Mi'raj, tanggal Isra Mi'raj berbeda sampai 11 pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj terjadi di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan di bulan Rajab. Ada yang mengatakan tanggal 1. Ada yang mengatakan tanggal 15. Ada yang mengatakan tanggal 17. Ada yang mengatakan tanggal 27. Karena ini ulama berbeda pendapat, enggak kompak. Duh, ini ceritanya diragukan. Dasar musuh-musuh Allah, ya. Harusnya perbedaan ulama ini menunjukkan Isra Mi'raj benar-benar terjadi. Sampai ulama berbeda pendapat. Karena memang orang bebel, jadi dibalik. Iya kan? Tidak simpang siur berita, kecuali memang kejadian itu. Kan itu. Tidak simpang siur berita, kecuali memang kejadian benar adanya terjadi pekerjaan tersebut kan gitu. Makanya ini yang dipahami oleh musuh-musuh Allah untuk menjadikan manusia enggak usah memperingati Isra Mi'raj. Nah, ini berbeda pendapat. Baik, kalau memang ternyata itu ulama berbeda pendapat sampai 11 urusan kalender tanggalnya sama bulannya. Baik, kita yang mengadakan Isra Mi'raj tidak merayakan hari dan tanggalnya Isra Mi'raj, akan tapi kita merayakan Isra Mi'raj. Yang itu ulama sepakat Isra Mi'raj benar-benar terjadi. Mau terserah mau hari Kamis, mau hari Jumat, tanggal 7, tanggal 12, tanggal 27, bulan Rajab, bulan Ramadan, Rabiul Awal, yang jelas ulama sepakat Isra Mi'raj benar-benar terjadi. Makanya kita enggak merayakan tanggal. Kita enggak merayakan bulan, kita enggak merayakan hari, tapi kita merayakan terjadinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengingkari terjadinya Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, dia keluar dari keimanan. Wong Allah sendiri yang menceritakan di dalam Al-Qur'an. Makanya kalau ada orang dikit-dikit ngomong kayak gitu, "Ah, ini sudah, kita enggak merayakan hari." Terserah. Mau nanti Sya'banan Isra Mi'raj boleh. Mau nanti Ramadanan Isra Mi'raj boleh. Kenapa? Karena kita merayakan apa? Isra Mi'rajnya yang benar-benar terjadi kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ini. Jadi banyak-banyak pengkaburan akidah itu banyak. Dan nanti juga ada lagi muncul. Nih, Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu waktunya beda. Ada mengatakan Isra-nya dulu, ada mengatakan Mi'raj-nya dulu. Ini jadi macam-macam orang-orang ini. Tapi ketahuilah, jumhur ulama sepakat Nabi Muhammad Isra Mi'raj pada satu waktu. Satu waktu di malam hari. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Loh, lailan. Ini satu waktu di malam hari. Dan ulama pun ahli tafsir membahas, kenapa itu kok pakai isim nakiro, enggak pakai makrifat, kok enggak pakai al-laila, kok langsung lailan. Waduh, cerdasnya ulama itu di sini, orang tua kami. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Kok pakai lailan, enggak pakai al-laila. Ulama ahli tafsir menyebutkan, lailan yadullu ala tadlili muddati. Dengan makna lailan, isim pakai isim nakiro, ini menunjukkan waktu perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad itu sebentar. Yadullu ala tadlili muddati. Menunjukkan karena sedikitnya masa, sebentarnya masa perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan sebentar, ada yang mengatakan 3 jam, ada yang mengatakan 4 jam, ada yang mengatakan separuh malam. Bahkan ada yang mengatakan super kilat sekali. Sampai diabadikan di dalam kitab Ad-Diba, "Tsumma arudduhu minal arsy qabla ayyabrudal farsy." Nabi Muhammad kembali dari arsy, dari Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Palestina, kemudian naik ke langit pertama, kedua, tujuh, kedelapan, sampai Sidratul Muntaha, Baitul Ma'rum, Arus. Ternyata bagaimana? Tumma arudduhu minal arus qobla ayyabrudal fars. Nabi Muhammad kembali dari arus sebelum ranjangnya tempat tidurnya, rasa angetnya hilang, beliau sudah balik. Begitu cepatnya, begitu dahsyatnya. Anda kalau tidur lama di ranjang Anda akan terasa bekasnya, kan gitu. Ada bekas anget kan? Bekas anget. Loh, bekas angetnya Nabi Muhammad belum hilang, Nabi Muhammad sudah balik. Ini enggak kebaca ini sudah. Pikiran kita sudah enggak nyambung ini. Pikiran kita sudah tidak nyambung. Iya, karena kita mikir otak kita yang memang kos-kosan. Tapi kalau hati beriman kepada Allah, wong yang memperjalankan Allah, beres semuanya. Wong dari awal sudah jelas, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah, Zat yang telah memberangkatkan hambanya di malam hari. Yang berangkatkan siapa, Pak? Allah. Jadi kalau kita ngomong bahasa sekarang, Nabi Muhammad itu ditraktir, dibosi oleh Allah, gitu loh. Ya, kalau orang dibosi, ditraktir itu kira-kira urusan bayar apanya, urusan siapa itu? Bu, sudah ibu sekarang tak traktir, ziarah tak bayarin. Nah, gitu. Kira-kira ibu duduk manis atau enggak? Duduk manis. Wong ini yang ngurus adalah Allah. Ya akhirnya Nabi Muhammad cuma ngikut saja, duduk manis. Dan ingat, kenapa Allah tuh memberangkatkan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj? Dalilnya Isra Al-Qur'an. Dalilnya Mi'raj adalah riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim, ya. Jadi dalilnya Isra adalah Al-Qur'an, yaitu surat Al-Isra ayat 1. Adapun dalilnya Mi'raj itu riwayat yang banyak dari riwayat Imam Bukhari dan riwayat yang banyak dari riwayat Imam Muslim. Makanya Anda yang barangkali sudah sering main YouTube-an itu, Anda tinggal nengok ya, begitu banyak riwayat-riwayat yang sudah disebutkan, riwayat-riwayat sahihah oleh guru kita sudah disebutkan, ya. Itu banyak di YouTube Buya Yahya, Isra Mi'raj, waduh ketemu semuanya itu. Iya kan, dalil-dalilnya sudah jelas. Tapi dasar memang ada orang yang memang hatinya keras ya. Ternyata komennya juga banyak komen-komen miring kan gitu. Iya kan? Komen-komen ada yang mengatakan, ya ini Buya ini kalau ngomong enggak fakta. Gitu. Terjadinya Isra Mi'raj itu tahun sekian. Palestina dibangun tahun sekian. Enggak nyambung. Wah, yang enggak nyambung itu inti. Kan gitu. Ya sudah, enggak perlu kita ngikut-ngikut orang yang seperti itu. Nah, ini ya orang tua kami ya. Jadi Isra Mi'raj ini adalah obrolan iman. Ya, kita mengutamakan kedekatan kepada Allah, mengutamakan keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bukan urusan iman, ternyata pelaku Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diberangkatkan, ternyata hati beliau yang sudah beres, bersih, bersih di atas bersih, masih dicuci dengan air zam-zam. Sampai disebutkan dalam riwayat bahwasannya Nabi Muhammad lagi duduk-duduk di dekat Ka'bah. Ada yang mengatakan di Hijr Ismail. Ada yang mengatakan di rumahnya Ummi Hani. Beliau di saat duduk-duduk di rumahnya Ummu Hani atau di Hijr Ismail. Tahu Hijr Ismail enggak? Tahu insya Allah ya? Enggak tahu. Ikut umroh bareng Al-Bahjah yang Brebes biar tahu. Umroh murah. Umroh sekarang itu murah orang tua kami ya. Jangan beli mobil dulu sama rumah. Ya. Utamakan umroh sama haji dulu Bapak Ibu. Ya. Anda mancing. Jangan beli, kalau beli mobil enggak ada habisnya. Iya kan? Sudah punya mobil angkot minta bis. Ya, setelah bis minta, oh enggak ada habisnya sudah. Kalau ada uang sudah berangkat dulu ke Tanah Suci sudah. Ya, ada uang berangkat dulu ke Tanah Suci. Nanti di Tanah Suci di hadapan Ka'bah, di dekat Multazam, Anda berdoa, ya Allah, pulang dari haji ya Allah, balikin uangnya ya Allah buat beli rumah. Nah, kan gitu. Balikin ya Allah biar beli mobil. Enggak apa-apa. Minta sama Allah enggak apa-apa. Siapa yang melarang minta dunia? Enggak ada larangan minta dunia, tapi ingat, dunia kamu pakai apa? Ya kan? Dunia kamu pakai. Wong doanya Nabi Muhammad jelas, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah itu kan kesuksesan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat juga sukses. Sukses di dunia ini ya tentrem ayem. Ya kan, jangan sampai mau makan bingung ya, ngutang-ngutang ya. Makanya sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Tidak ada larangan kita minta urusan dunia kepada Allah asal niatnya benar. Ada orang, ya Allah, setiap malam itu, ya Allah, saya minta uang 1 miliar, ya Allah. Butuh benar 1 miliar, ya Allah. Sampai tak tanya anaknya, dengar, Umi, kenapa sih kok minta uang 1 miliar? Iya, bangunan Buya Yahya pondoknya belum kelar. Subhanallah, mulia orang tua kami. Minta 1 miliar tak punya buat, mau diinfakkan, mau disedekahkan, kenapa? Gurunya bangun pondok gak kelar-kelar. Tuh, ini kan orang casingnya minta dunia, tapi tujuannya adalah akhirat. Gitu. Dan betapa banyak itu disuarakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Betapa banyak umatku itu secara dohir casingnya dunia, tapi tujuannya akhirat. Begitu juga sebaliknya, ada orang itu casingnya akhirat, tapi tujuannya dunia. Oh, Ustaz kemana-mana ceramah, subhanallah, amplopnya ketuker marah. Ada tak Ustaz kayak gitu? Enggak, ini katanya ada, tapi enggak tahu guyonan kayaknya itu. Iya kan? Tapi kok bisa, kok tahu gitu loh. Kayaknya itu di kamar mandi dilihat dulu ya. Dilihat dulu, jadi wong biasanya 1 juta kok dapat 200 amplopnya korek ini. Waduh, ngomong ke apa? Pak DKM-nya, ente ngasih amplop yang benar kamu itu. Kita kan penceramah kok 200 ribu, harusnya kan 1 juta. Subhanallah ini. Ya, kayaknya casingnya akhirat, tak taunya tujuannya dunia. Makanya Bapak Ibu, kita itu diajarkan oleh guru kita Buya Yahya itu. Inti jangan pernah ngarep sama orang kalau inti majlis itu. Alhamdulillah kita enggak pernah ngarep orang tua kami. Ada orang ngasih, yang ngasih, enggak. Dan kami pun enggak tahu. Ya kan, memang diajarkan oleh guru kami kalau ada orang ngasih sudah ngasih ke pondok kota amal, kalau enggak ke santri. Sudah, saya enggak tahu karena mohon maaf kalau tahu subhanallah. Oh, ini ngasih 1 miliar. Wah, ini semangat nanti ngajinya di sini kan gitu. Enggak, makanya kita enggak ingin tahu. Dan itu diajarkan oleh guru kami. Inti jangan pegang uang, Sep, yang megang uang santri, tapi inti kontrol. Karena mohon maaf Bapak Ibu, ustaz itu punya kebutuhan. Kadang istrinya sakit, kadang anaknya masuk rumah sakit, kan gitu. Makanya ini kalau enggak dijaga benar subhanallah. Makanya mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berangkat, ternyata hati beliau diberesin dulu. Nabi Muhammad di saat duduk-duduk di Hijr Ismail, beliau kedatangan 3 malaikat dipimpin malaikat Jibril. Kedatangan 3 malaikat dipimpin malaikat Jibril. Dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawa ke mana? Ke sumur Zamzam. Dibawa ke sumur Zamzam diapain? Dibelah dada Nabi Muhammad. Dalam riwayat, pembelahan dada itu mulai dari di bawah tenggorokan beliau sampai di atas pusar. Pembelahan dada itu. Ini riwayat-riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Kemudian hati beliau diambil. Hati beliau diambil, dicuci dengan air zam-zam. Ini. Dicuci dengan air zam-zam. Bahkan kalau kita tengok dalam sejarah, pembelahan dada Nabi Muhammad SAW itu terjadi 4 kali. Padahal hati beliau itu sudah bersih loh. Ya, hati beliau itu sudah bersih, tapi ternyata di belah dadanya Nabi Muhammad dicuci oleh Allah melalui malaikat Jibril, itu terjadi 4 kali. Di saat beliau kecil, mau balek, di saat beliau mau diangkat menjadi Nabi, dan yang terakhir di saat beliau mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati beliau itu bersih sekali, Bapak Ibu. Enggak ada dendam, enggak ada sombong, enggak ada dengki, enggak ada hasud. Ya. Lah gimana enggak bersih, Bapak Ibu? Diludahin orang aja, malah orangnya yang ngeludahin sakit, dijenguk, dikasih hadiah, yuk. Apa enggak bersih? Benar ini. Diludahin orang, Bapak Ibu. Mau ibadah diludahin. Iya kan? Mau ibadah dilemparin kotoran. Ujung-ujungnya, tak punya yang biasa ngeludahin, lempar kotoran, enggak nongol-nongol. Ditanya oleh Nabi Muhammad, kenapa ini orang enggak datang? Sakit ya Rasulullah. Ya sudah, nanti antar jenguk ya. Antar aku jenguk. Bawa oleh-oleh Rasulullah. Diantar. Inti hari ini kenapa kok enggak ngeludahin saya? Sakit Muhammad. Kalau kita kan syukur, kualat. Kiai diludahin. Kan gitu. Ustaz diludahin. Kualat inti. Kan gitu. Tapi Nabi Muhammad bagaimana? Enggak. Akhirnya bagaimana? Karena Nabi Muhammad yang mulia seperti itu akhlaknya, menjadikan orang yang meludahi tersentuh Muhammad, bimbing aku untuk masuk Islam. Makanya dakwah kita, orang tua kami, dakwah yang sambung manhajnya kepada Rasulullah, mengutamakan kelembutan. Makanya benar kata guru kami, kalau engkau menemukan Islam itu kok keras, menemukan Islam itu kok berat, satu, ustadznya yang menyampaikan belajarnya separuh-separuh. Ini. Sehingga Islam itu kayaknya berat. Badan Islam itu subhanallah orang tua kami. Agama yang sangat-sangat mudah. Dalam arti mudah itu tidak akan menjadikan beban kepada pemeluknya. Enggak akan menjadikan beban. Makanya kalau Islam diungkapkan dengan kekerasan, maka tidak sambung dengan syariat Nabi Muhammad. Ataukah Islam ditampakkan dengan beban yang sangat berat, maka ini tidak sambung dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Akan tapi bukan berarti Islam adalah agama gampangan. Tidak. Islam adalah Islam agama yang tegas, yang ada syariat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja karena pandainya sang penyampai seperti Nabi Muhammad, sehingga Islam itu terkesan sangat mudah, tidak memberatkan. Makanya di sini orang tua kami dituntut sekali, ustaz-ustaz, kiai-kiai, pejuang-pejuang, basyiru wala tunafiru. Ini kan manhajnya Nabi Muhammad. Basyiru wala tunafiru. Beri kabar gembira kepada mereka. Wala tunafiru. Dan jangan engkau jadikan mereka lari. Jadi manhaj kita ahli sunnah wal ma'ah itu menjadikan orang itu datang. Menjadikan orang itu groyong, seneng. Bukan malah dijadikan orang itu kabut. Loh kalau sudah orang itu seneng, orang tua kami. Anda ngomong A, B, C, D didengar. Tapi kalau orang itu enggak seneng, mau ngomong Z, dipoles Z-nya, Z gitu, dengan suara yang enak, ya enggak bakal mau dengar. Kenapa? Karena hatinya belum kesentuh. Makanya, basyiru wala tunafiru. Beri kabar gembira, dan jangan menjadikan mereka lari. Rasulullah SAW, karena hatinya sangat lembut, orang tua kami. Bagaimana beliau kalau melihat pelaku pezina? Bagaimana kalau beliau melihat pelaku mabuk? Bagaimana beliau, subhanallah, Nabi Muhammad melihat dengan mata kasih dan cinta. Makanya tolong orang tua kami, Anda semuanya yang sudah duduk di sini, sudah ngaji bertahun-tahun, di saat Anda melewati condol pulang dari tempat ini, condol itu apa? Pos kambling ya? Gerdu. Kok ternyata di sana ada orang mabuk, awas. Jangan sombong kamu. Wow, ini. Oh, dasar ini. Jam segini masih mabuk, gak kayak saya pengajian. Kayak punya neraka. Oh, kayak punya neraka. Ya punya neraka benar itu orang kayak gitu ya. Kayak punya surga. Enggak. Siapa yang di antara kita di saat menemukan orang kayak gitu? Assalamualaikum. Gimana sehat kamu? Subhanallah. Mereka rindu ada yang negur sapa kayak gitu. Assalamualaikum. Punten-punten. Saya lewat. Badal ini jalan umum. Tapi ngomong punten-punten. Dia lagi mabuk kan? Assalamualaikum. Punten. Saya lewat. Mohon maaf. Ganggu. Kata yang mabuk, ajib ini Ustaz, ini kan jalan-jalan umum, kok punten-puntenan, sudah tersentuh hatinya ini. Melihat Ustaz kiai kayak gitu itu, ulama kayak gitu, tak tanya kiainya kondangan pengajian, berkatnya banyak. Assalamualaikum punten-punten, saya punya makanan banyak, mohon maaf, wah dikasih. Besoknya lagi apa, ada Ustaznya, jangan ketahuan lah botolnya, gak enak, kan ada Ustaz itu lah, sudah gitu nanti. Iya kan? Jangan sampai ketahuan lah. Ustaznya kan selalu ngasih berkat itu. Sudah disembunyikan botolnya. Akhirnya bulan depan sudah hilang orang tua kami. Dan ini kami ketemukan di guru kami. Kuburan dulu itu di Karangjala. Kuburan Cina. Kita itu kalau pulang malam itu pengajian dengan beliau, saya kan menjadi supir beliau itu lama, hampir 2 tahun, 3 tahun. Jadi saya itu jangan dikira ujuk-ujuk suruh ceramah kayak gini. Bukan. Saya itu jadi supir, pertama saya jadi santri, kemudian diangkat jadi supir, setelah jadi supir jadi asisten beliau. Sudah setelah itu sudah inti sudah ngaji sekarang. Dan saya jadi supir beliau itu lama. 3 tahun saya jadi supir beliau. Itu pasti kalau pulang malam itu beliau pasti lewat kuburan Cina. Ya, alhamdulillah enggak takut. Ya, kalau kuburan Cina sih sudah jelas ya. Pasti disiksa oleh Allah jadi enggak takut. Ya, kan? Yang remang-remang bikin takut itu kuburannya orang Islam. Kalau kuburan Cina sih insya Allah sudah jelas. Ini orang-orangnya lagi dikecek semuanya oleh Allah kan itu. Makanya enggak takut ke sana. Tapi di sana itu pasti digerju ada. Ternyata di situ itu enggak sepi. Banyak orang, khususnya baru pintu masuk, itu anak-anak yang mabuk, perempuan-perempuan banyak. Beliau itu pasti kalau sudah lewat jam 1, jam 12 itu dibuka. Assalamualaikum, mohon maaf pun terlewat. Beliau itu. Gitu terus. Itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sudah enggak ada di situ. Jadi makanya inilah manhajnya Nabi Muhammad SAW itu di dalam urusan berdakwah itu seperti itu. Mengutamakan kelembutan. Tapi bukan berarti meremehkan, enggak, akan tapi tetap ketegasan. Jadi ketegasan itu diusung dengan kelembutan sehingga orang-orang yang disampaikan tidak terasa tiba-tiba dia sudah masuk perangkap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatinya dibersihkan saat itu. Hatinya dibersihkan. Lah dari sini ulama memahami kalau Nabi Muhammad sebagai pelaku Isra Mi'raj hatinya dibersihkan dulu oleh Allah. Yang hatinya sudah bersih, maka ketahuilah siapapun yang mendengarkan cerita Isra Mi'raj tidak bakal bisa memahami dan mengambil hikmah dari cerita Isra Mi'raj kecuali hatinya diberesi dulu. Seperti hanya Nabi Muhammad yang hatinya sudah bersih dibersihkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan ada orang yang duduk di sini dengar cerita Isra Mi'raj kok ternyata masih ada dengki dengan tetangganya? Kok masih ada sombong dengan tetangganya? Kok masih ada hasud dengan tetangganya? Walaupun Isra Mi'raj diceritakan sampai 5 jam, dia tidak akan mampu mengambil hikmah. Kenapa? Karena hatinya tertutup dengan urusan penyakit tadi itu. Makanya ayo kita bersihkan hati kita. Pulang dari tempat ini kita bersihkan. Dan mohon maaf Bapak Ibu, Anda mendengarkan cerita Isra Mi'raj sudah bertahun-tahun kan? Iya kan? Mendengarkan cerita Isra Mi'raj itu hampir setahun. Perubahannya apa? Kan gitu. Atau dengar-dengar tuh. Lah ini karena ternyata perubahan hati yang paling inti itu belum kesentuh. Makanya ayo orang tua kami, makna yang bisa kita ambil pertama kali dalam urusan Isra Mi'raj ini adalah membersihkan hati. Pulang dari tempat ini lapang dada dengan siapapun. Orang yang bermasalah dengan kita lapang dada. Ya, lapang dada Bapak Ibu yang punya hutang enggak bayar-bayar Ibu, Masya Allah lapang dada, dibebasin. Yang ngomong kalau ngomong nyelekit, dimaafin, iya kan? Karena mohon maaf Bapak Ibu, kalau enggak kayak gitu Bapak Ibu hidup di dunia ini sesek. Ya. Hidup di dunia ini sesek. Yang menjadikan hidup di dunia ini sesek karena hatinya yang ciut. Hatinya yang cupik karena banyak kedengkian di dalam hatinya. Sedangkan baginda Nabi Muhammad SAW pernah menegaskan, innal hasada yakulul hasanati kama takulun naru al hatoba. Kedengkian akan memakan kebaikan seperti hanya api melahap habis kayu bakar. Orang dengki itu Pak, ahli sujud. Orang dengki ngaji. Orang dengki bahkan umroh setiap bulan. Mungkin setiap tahun haji. Ceramah lagi. Iya kan? Dong innal hasanah. Iya kan? Innal hasada yakulul hasanati. Loh ini. Jadi orang yang dengki itu punya kebaikan. Orang yang dengki punya kebaikan. Ahli bangun malam. Tahu enggak ceritanya orang yang dengki itu? Pernah diceritain oleh Buya ya? Pernah. Ada suami istri ketemunya itu 1 bulan sekali. Suami istri ketemunya 1 bulan sekali. Wong suami istri ketemunya 1 bulan sekali, Bapak Ibu ya kangen-kangenan lah ya. Suami istri apalagi tadi Ustaz Marzuki, Masya Allah. Ngomongnya ngomong romantis, jadi perlu ini romantis itu. Suami istri itu harus kangen-kangen, apalagi 1 bulan sekali baru ketemu. Suaminya kerja di Jakarta, istrinya di Brebes. Ya kan pulangnya 1 bulan sekali. Subhanallah, pulang 1 bulan sekali orang tua kami. Bikin gorengan Bapak Ibu. Bikin gorengan di depan rumahnya, di teras rumahnya, anaknya bermain di situ, loncat sana, loncat sini, gorengannya setengah anget, plus saat itu ada tehnya. Iya kan? Bang, Sampai kapan kita akan berjauhan seperti ini terus, Bang? Ya nanti, Dek, sampai nanti normal, katanya. Apanya, Bang, yang normal kehidupan kita, katanya. Normal kehidupan kita. Apanya normal? Ya nanti sampai haji-haji kita ketekan, punya rumah, punya motor, punya mobil. Wah, dia sudah ngomongnya kayak gitu. Lagi ngomong kayak gitu, mau ngambil gorengan, Bapak Ibu. Tak taunya apa? Ada mobil lewat. Warna merah lagi mobilnya. Baru gak ada platnya lagi. Jelas. Istrinya membang. Mobilnya siapa ini, Bang? Nah, istrinya. Mobilnya siapa? Mobilnya siapa ini, Bang? Akhirnya suaminya ngomong, ya kamulah yang tahu, Dek. Kamu kan orang sini, saya kan sebulan sekali ini. Iya, Bang. Mobilnya siapa ya, Bang? Tadi gorengan itu Bapak Ibu mau dimakan gak jadi taruh. Nyari informasi. Tetangga-tetanggaku, itu mobilnya siapa? Oh, belum tahu tak, Bu Haji. Loh, Bu Haji ternyata ini. Yang nyari informasi mobil tadi Bu Haji. Tetangganya ngomong, Bu Haji berarti punya haji. Punya umroh. Bu Haji enggak tahu tak? Enggak tahu. Itu orang yang kemarin baru pindahan. Belum setahun di sini sudah bisa beli mobil. Sudah bisa beli mobil. Gitu orang tua kami. Akhirnya ngomong itu ke suaminya itu. Bang, itu tetangga kita yang belum pindah 1 tahun sudah beli mobil. Antum ini kerja sudah tahunan, berapa tahun ini mobil enggak ada kan gitu. Ternyata suaminya juga cerdas, maksudnya cerdas sama-sama dengki kan gitu kan. Dek, urusan mobil itu mah gampang. Mobil kan sekarang ngeredit. Ngeredit kan bisa kan gitu. DP berapa sudah dapat mobil? Gampang, Dek. Oh, ternyata ini suaminya juga ada dengki. Ternyata yang lebih parah Bu Hajinya tadi itu. Mending kredit, Bang. Kalau kredit masih mending. Takut dia korupsi, Bang. Bayangkan, belum 1 tahun di sini sudah bisa beli mobil, Bang. Kalau nggak korupsi gimana? Pokoknya, Bang, dicari. Nggak boleh ada sampah masyarakat di kampung ini. Subhanallah, ribut. Yang punya mobil sudah nyampe sana itu nggak ributnya. Akhirnya apa? Karena ribut-ribut, Bapak Ibu, tehnya nggak diminum dingin. Gorengannya nggak dimakan dingin. Kata abangnya, Dek, kita lanjutkan obrolannya nanti setelah sholat maghrib. Sholat maghrib dulu. Berjamaah ya, Dek. Coba lihat. Berjamaah orang dengki. Iya kan? Berjamaah. Berjamaah. Sholat maghrib. Berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah, orang tua kami persiapan makan malam. Sholat isya berjamaah. Kemudian makan malam, subhanallah. Makan malamnya juga disetting, Bapak Ibu. 1 piring berdua. Karena kan ketemunya kan sebulan sekali. 1 piring berdua. Lagi mau suap-suapan, Bapak Ibu. Bu Hajinya ingat, Bang, pokoknya harus dicari itu. Wah, ini kan. Dicari apa? Di tadi yang punya mobil. Lupa lagi apa gimana sih? Bang, pokoknya di kampung ini gak boleh ada sampah masyarakat. Koruptor, gak boleh. Pokoknya harus dicari, Bang. Akhirnya ngobrol sampai jam 9 malam, jam 10. Nasi gorengnya gak jadi dimakan. Sudahlah malas ini. Sudah tidur aja, sudah capek. Karena besok Senin harus sudah berangkat. Itu hari Ahad. Iya kan? Senin. Ternyata Bapak Ibu mau tidur 1 selimut Bapak Ibu ya. Sudah mau nutup gini. Lagi-lagi istrinya ingat lagi. Pokoknya harus dicari, Bang. Ngobrol sampai jam 1 malam. Yang punya mobil sudah tidur. Coba ini. Akhirnya ngobrol sampai jam 1 malam orang tua kami. Bagaimana? Besoknya kesiangan itu. Waduh, bingung sudah. Mau bikin sarapan. Belum sholat subuh. Waduh, kesiangan. Bingung. Akhirnya alhamdulillah sarapan jadi. Mau nyuapin suaminya sarapan. Tak taunya apa orang tua kami. Tetangganya tadi yang punya mobil. Manasin mobil. Jeng-geng-geng. Bang, kok deket sekali itu, Bang. Jadi capek orang dengki itu, Bu. Ya. Capek. Makanya jangan ada dengki. Dan itu semuanya ada orang tua kami. Jujur. Kita semuanya ada itu. Kapan Anda melihat ada tetangga dikasih kelebihan, kok hati Anda nyos, itu dengki berarti. Kapan ada tetangga bangun rumah, kok hati Anda nyos, oh dengki. Yang hebat itu gini Bapak Ibu, kalau ada tetangga bangun rumah, langsung subhanallah Pak Haji, Bu Haji bangun rumah ya. Iya, barangkali gentengnya kurang, nih di belakang rumbil, baru ini hebat ini. Hebat. Ya, kalau ternyata gak bisa kayak gitu Bapak Ibu, berarti hati kita kok kotor. Makanya ayo kita bersihkan. Dengar cerita Isra Mi'raj, enggak boleh ada dengki, enggak boleh ada sombong, enggak boleh ada iri hati, enggak boleh ada hasud. Kita bersihkan itu semuanya. Baik, kita lanjut, ya. Kita lanjut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah dibersihkan hatinya. Hati beliau sudah bersih, dibersihkan. Kemudian beliau itu berangkat pakai kendaraan buruk, ya. Pakai kendaraan buruk. Ini buruk ini juga diceritakan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Buruknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih gede daripada keledai, tidak terlalu gede daripada kuda, jadi sedengan, enggak terlalu gede, daripada lebih gede daripada keledai, ya, lebih kecil daripada kuda. Ini buruknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warnanya putih menyejukkan siapapun yang memandang, dan langkahnya buruk ini sejauh mata memandang, maka itulah langkahnya langkahnya buruk, dan itu kendaraan khusus para nabi. Kendaraan khusus para nabi. Akhirnya diberangkatkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dari Masjidil Haram menuju Palestina. Kenapa kok mulai dari Masjidil Haram? Oleh ulama dibahas. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kenapa kok mulai dari Masjidil Haram? Dan kenapa kok harus ke Palestina? Kok enggak masjid yang lainnya? Ketahuilah, tempat ibadah pertama kali yang dibangun oleh Allah untuk umat Islam adalah Ka'batul Mukarramah, yakni Masjidil Haram. Loh, dari sini Allah mengajarkan kepada kita untuk memuliakan masjid. Jadi masjid yang pertama kali dibangun itu ya Masjidil Haram. Masjid yang kedua yang dibangun adalah Palestina, Masjidil Aqsa. Dan disebutkan dalam banyak riwayat, kapan Anda bisa sholat satu kali di Masjidil Haram, maka Anda seperti hanya menemukan pahala 100.000 kali sholat di luar Masjidil Haram. Makanya Bapak Ibu Subhanallah, kalau Anda di sana, ya kalau umroh jangan sholat di hotel, rugi. Ya, sholat ada di Masjidil Haram. Wong satu sholat saja kalau duhur, berarti mendapatkan pahala 100.000 kali sholat duhur di luar Masjidil Haram. Jadi pahalanya gede. Kalau Palestina 500 kali. Kapan Anda sholat di Palestina, Anda mendapatkan pahala 500 kali sholat di luar Palestina, selain dari Masjidil Haram, selain dari Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi, Masjid Nabawi itu 1000. Ya, keutamanya 1000. Kapan Anda sholat di situ, satu kali Anda mendapatkan keutamaan 1000 kali sholat di luar Masjid Nabawi. Ya, selain Masjidil Haram. Karena keutamanya lebih gede adalah Masjidil Haram. Lah ini keutamaan Masjidil Haram. Lah makanya kenapa mulai dari Masjidil Haram kemudian ke Palestina. Hikmah yang bisa diambil oleh ahli tafsir ini menunjukkan yang namanya bepergian itu dari tempat baik menuju tempat baik. Bepergian itu adalah dari tempat baik menuju tempat baik, dari rumahmu yang baik menuju tempat baik. Kenapa? Bepergian yang diajarkan oleh Rasulullah adalah apa? Yang diajarkan oleh Allah apa? Memberangkatkan Nabi Muhammad dari masjid, tempat baik, tempat sujud, menuju masjid. Makanya bepergian itu seperti itu Bapak Ibu. Dan juga kemurahan syariat Islam bagi seorang musafir yang bepergiannya tujuan baik. Kalau enggak baik, enggak dapat kemurahan. Kapan seorang musafir boleh membatalkan puasanya di saat Ramadan? Kapan? Kalau tujuan bepergiannya adalah tujuan baik, melebihi dari 84 kilo. Kapan seorang musafir tidak wajib Jumatan, ya kan? Tidak wajib, boleh ngambil sholat jamak, boleh saat itu mengkosor sholat jamak. Kapan? Kalau bepergiannya melebihi dari 84 kilo dan tujuannya adalah baik. Tapi kalau saya mau ke Jakarta, mau mabuk Ustaz, enggak dapat kemurahan. Ya. Enggak bisa. Ya, lah inilah orang tua kami hikmahnya itu. Dari bepergian itu, dari tempat yang baik menuju tempat yang baik. Dari Masjidil Haram hingga ke Palestina. Dan ternyata di Palestina itu orang tua kami, di situ Bapak Ibu Nabi Muhammad sudah ditunggu. Banyak beberapa orang yang nunggu Nabi Muhammad, di antara wajahnya orang-orang yang menunggu tersebut pada bercahaya. Dan itu adalah arwah para nabi. Jadi para nabi berkumpul menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Para kekasih Allah pun berkumpul di tempat itu. Dan Nabi Muhammad disuruh sholat. Akhirnya Nabi Muhammad memimpin sholat di Palestina, Masjidil Aqsa. Lah ini orang tua kami. Lah ini juga menunjukkan Bapak Ibu cerita ini riwayat Imam Bukhari Muslim ini. Cerita ini Bapak Ibu menunjukkan bahwasanya orang yang meninggal itu hakikatnya orang yang meninggal dari orang soleh hakikatnya bukan mati, tapi hanya pindah tempat untuk nambah ibadah lagi kepada Allah. Iya kan? Untuk ibadah lagi kepada Allah. Ternyata ini banyak para nabi ternyata melakukan ibadah salat. Bahkan sebelum Nabi Muhammad nyampe ke mana? Ke Palestina, Nabi Muhammad sholat di tempatnya Nabi Musa, tempat sholatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi artinya apa? Orang-orang soleh yang meninggal dari kalangan para nabi itu, ternyata di saat meninggal itu hanya jasadnya tok, tapi ibadahnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap menambah ibadah. Alladzi barakna haulahu. Ingat, Palestina itu sekelilingnya diberkahi oleh Allah. Palestina itu sekelilingnya diberkahi. Alladzi barokna haulahu. Yang sekelilingnya kami berkahi. Palestina itu diberkahi oleh Allah. Di Palestina itu Bapak Ibu subur tanahnya. Tidak menanam sesuatu apapun di sana kecuali akan tumbuh. Air melimpah ruah. Tapi sayangnya orang tua kami, Palestina sekarang sudah diinjek-injek oleh orang-orang kafir. Khususnya orang-orang Israel. Dan yang lebih disayangkan lagi, di saat Israel menggempur orang-orang Palestina, ternyata negara-negara Islam tidak pernah berkata kata apapun. Bahkan mereka membisu. Mana ada pembelaan dari umat Islam, dari negara-negara Islam itu? Mana? Enggak ada. Enggak ada yang berani. Katanya Saudi yang mayoritas Islam. Mana? Ya inilah benar apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Pada waktunya nanti umatku itu di akhir zaman, kayaknya mayoritas tapi hakikatnya minoritas. Umatku di akhir zaman kayak buih di lautan. Kayaknya banyak. Anda tahu buih di lautan. Warna putih di lautan kayaknya kan banyak orang tua kami. Tapi hakikatnya adalah sedikit. Kenapa? Buih di lautan itu Bapak Ibu kalau kena ombak, ke kanan ya ke kanan. Ke kiri. Jadi gak punya pendirian. Gak tegas. Ini umatnya Nabi Muhammad ini. Kayaknya banyak pakai kopiah semuanya. Tapi gak ada kecemburuan. Gak ada kecemburu. Gak ada kecemburuan orang tua kami. Kalau mobilnya diambil orang baru ngamuk. Tapi kalau orang Palestina dibomi, gak ada kecemburuan. Nah ini orang tua kami. Ini Palestina. Palestina itu diberkahi. Kenapa kok Palestina itu diberkahi Bapak Ibu? Alladzi barokna haulahu. Kenapa Palestina kok diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di Palestina itu banyak orang-orang soleh. Nabi Ayub kuburannya di Palestina, Nabi Syekh kuburannya di Palestina, Ashabul Kahfi di Palestina. Jadi banyak kuburan para nabi itu di Palestina. Karena ada orang soleh pasti ada keberkahan. Tapi ada tempat jika tidak ada orang soleh pasti enggak ada keberkahan. Ya, pokoknya Bapak Ibu sudah, Anda kalau mau duduk bangun rumah, Anda tengok ini ada orang soleh enggak. Kalau enggak ada orang soleh Bapak Ibu enggak ada keberkahan. Ya. Allah itu akan menurunkan keberkahan kalau ada orang soleh. Orang soleh itu orang yang takut kepada Allah, enggak mau melanggar, nular keberkahannya itu. Dan di Palestina ini berkah, banyak kuburannya orang-orang soleh, para nabi, berkah. Ya. Ada indah, bagus, makmur, tapi enggak berkah. Jepang, Anda tahu Jepang? Jepang itu comberannya, itu kalau dikasih ikan mas itu beranak pinak, saking bersihnya. Oh ya, Brebes kalah. Comberannya baunya enggak karu-karuan. Ya, Jepang itu orang tua kami, comberan Bapak Ibu. Air comberan itu disuling jadi jernih, bersih. Kalau dicemplungin air mas, beranak pinak. Jadi kayak tambak gitu orang tua kami. Tapi gimana? Setiap saat pasti diancam gempa. Kalau enggak tsunami. Kenapa? Enggak ada orang soleh. Iya kan? Enggak ada orang soleh. Sekarang katanya Jepang ini lagi gempa ini. Kemarin ada berita itu. Gempa. Berapa orang yang korban itu. Bahkan kalau kita tengok, produksi VCD enggak benar porno, itu ternyata gudangnya di Miami, Jepang. Iya kan? Enggak ada orang soleh. Gimana akan ada keberkahan? Enggak ada. Walaupun indah. Sampai godnya, comberannya jernih, isinya ikan mas, ikan tombro. Nah ini ya. Gak ada keberkahan. Kenapa? Gak ada orang soleh. Nah, jadi yang menjadikan Palestina itu berkah, karena banyaknya orang soleh. Makanya Bapak Ibu subhanallah. Orang soleh itu mau bangun dimanapun, nanti diintil oleh orang-orang itu. Sampai kami itu heran itu. Di Pondok Sendang itu Bapak Ibu, Pondok Sumber Buya itu. Ternyata di sampingnya pondok itu, ternyata dibeli orang Cina. Dibeli orang Cina. Apa ditanya? Kenapa inti kok dekat sama pondok? Apa? Kalau dekat sama pondok itu enak katanya. Gak bakal ada keributan. Orang Cina udah mikir kayak gitu. Nah tapi kenapa ini kadang umat Islam gak mau duduk bareng? Ya tadi, rebutan job. Makanya gak mau duduk bareng gitu ya. Harus cuma ini orang Cina aja mau duduk bareng sama orang soleh. Nah ini kadang orang soleh sama orang solehnya gak mau duduk bareng. Oh, sampai ini sama lucu ini orang tua kami. Lucu. Ada orang di Kuningan itu jual tanah. Apa? Punyanya, enggak mau nyebut organisasi. Pokoknya punyanya satu organisasi umat Islam. Apa? Kata ini mending dibeli orang Cina daripada dibeli organisasi sana. Padahal sama-sama organisasi Islam. mending dibeli Cina daripada dibeli sama-sama organisasinya, badan organisasi Islam. Ini loh umat Islam di zaman akhir itu. Gak mau kompak. Pengennya gede kan perutnya sendiri, mobilnya sendiri harus gede kan itu. Subhanallah. Makanya inilah orang tua kami. Ayo Bapak Ibu, jangan sampai seperti itu ya. Kita umat Islam harus kompak. Kalau umat Islam ini kompak, al-ittihad yurisul kuwah. Persatuan akan membangun kekuatan. Musuh-musuh Allah itu kalau kita bersatu, orang tua kami, subhanallah, gak bakal bisa membinasakan kita. Tapi kalau sudah kita bercerai-berai, sudah gedekan masing-masing, partainya masing-masing, sudah kita bakal menemukan kehancuran. Baik, alladzi barakna haulahu. Jadi, diberkahi sekelilingnya. Di Palestina, Nabi Muhammad di situ sholat berjamaah dengan para nabi. Kemudian Nabi Muhammad juga menyampaikan tausiah ada di situ. Kemudian Nabi Muhammad naik ke langit yang pertama, yang kedua. Disebutkan alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Coba lihat. Tujuannya Allah memberangkatkan Nabi Muhammad itu apa? Linuriyahu min ayatina, agar kami tampakkan, ya. Ya, linuriyahu min ayatina. Minnya ini min bimakna tab'id, sebagian kecil dari kebesaran Allah. Bukan semuanya lho, Pak. Bukan semuanya, Ibu. Jadi berangkatnya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Palestina hingga nanti nembus ke langit tujuh itu apa? Min di situ min bimakna tab'id, sebagian kecil dari kebesaran Allah. Dari tanda-tanda kebesaran Allah, bukan dibuka semuanya kebesaran Allah. Kalau dibuka semuanya enggak ketemu itu. Subhanallah, maka benar Maha Suci Allah, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, ya. Innahu huwas Sami'ul Basir. Sesungguhnya Allah Zat yang Maha Melihat, yang Maha Mendengar dan lagi juga Maha Melihat. Lah ini innahu huwas Sami'ul Basir. Ulama sepakat haknya ini kembali kepada Allah, tapi ada ulama ahli tafsir mengatakan haknya kembali kepada Nabi Muhammad. Innahu, sesungguhnya dia Muhammad As-Sami', yang hebat pendengarannya. Al-Basir, yang hebat penglihatannya. Kenapa? Telinganya dengar Allah, matanya melihat Allah. Makanya hebat. Ini ada sebagian ulama menyebutkan hunya ini kembali kepada Nabi Muhammad. Tapi jumhur ulama sepakat hunya kembali kepada Allah. Jumhur ulama. Ini hanya tafsiran para ulama ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketemu Nabi Adam. Langit yang pertama, ketiga, ketemu dengan Nabi Yusuf. Nanti bertemu dengan Nabi Musa di langit yang keenam, Nabi tujuh, Nabi Ibrahim, terus kemudian nyampe ke Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur itu disebutkan Baitul Ma'mur itu satu tempat yang dipakai tawafnya para malaikat. Jadi kalau pengin tahu Ka'bahnya di langit itu ya Baitul Ma'mur. Nah, Ka'bahnya di langit itu Baitul Ma'mur, dan itu minimal sehari semalam itu ditawafi 70.000 malaikat. Ditawafi 70.000 malaikat. Dan setiap malaikat dapat jatah satu kali seumur hidup. Jadi, Baitul Ma'mur itu ditawafi malaikat. Minimal berapa? 70.000 malaikat. Setiap malaikat dapat jatah satu kali seumur hidup. Anda kali saja. Betapa banyak bala tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu jumlahnya banyak, orang tua kami. Dong ini Baitul Ma'mur ditawafi 70.000 malaikat. Itu mulai dari dulu diciptakan Baitul Ma'mur sudah ditawafi oleh malaikat 70.000 malaikat. Dan Baitul Ma'mur kalau ada orang nyampe ke sana, tapi enggak ada. Barangkali ada orang nyampe ke sana. Kalau dia ngelemparkan batu dari Baitul Ma'mur gitu, ngelempari batu di teng itu pasti nyampe ke Ka'bah karena lurus. Ka'bah dengan Baitul Ma'mur itu lurus. Ka'bah dengan Baitul Ma'mur itu lurus, tapi enggak ada yang bisa nyampe ke sana kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi Muhammad di situ dibarengi dengan malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad berangkat ke atas. Di saat Nabi Muhammad berangkat ke atas, malaikat Jibril enggak mau melanjutkan. Ya Rasulullah, kamu berangkat sendiri ke sana. Loh kenapa? Batasnya para malaikat itu di Baitul Ma'mur. Batasnya para malaikat di Baitul Ma'mur. Kalau malaikat Jibril memaksa akan terbakar jasadnya malaikat Jibril. Makanya malaikat Jibril tidak melanjutkan. Yang melanjutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sehingga ke Sidrul Muntaha, ya, ke Mustawa, hingga ke Arsh, ya, hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulama memahami di sini setiap kedudukan pasti ada batasnya, kecuali kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada batasnya. Menembus alam malakut, menembus alam mulki, ya kan, alam malaikat ditembus oleh malaikat, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wasallam ini kehebatan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya makom pasti ada jatahnya, pada waktunya akan habis. Pak lurah itu berapa tahun? 6 tahun ya. Ya, tapi makomnya Nabi Muhammad enggak. Makomnya Nabi Muhammad menembus alam malakut dan alam mulki. Dan perlu dipahami orang tua kami, Nabi Muhammad di saat bertemu dengan Allah tidak bertemu dengan mata beliau, mata telanjang beliau tidak. Disepakati oleh jumhur ulama, walaupun ada yang mengatakan melihat secara langsung, tapi disepakati oleh jumhur ulama beliau melihat dengan mata batin, ya, mata hati, bukan mata telanjang, mata bulat ini tidak, ya. Begitu juga Nabi Muhammad yang mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Nabi Muhammad mendapatkan hadiah salat yang 50 kali. Sehari semalam Nabi Muhammad wong hobinya sholat, dapat hadiah sholat, ya seneng Nabi Muhammad ya. Makanya Bapak Ibu, gak ada orang itu hobinya ibadah kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hobinya ibadah. Kalau Bapak hobinya apa Pak? Apa hobinya? Bu hobinya apa? Ada santri itu daftar ke pondok, setelah ditanya hobinya apa-apa, main catur, ajib. Santri hobinya main catur. Kok gak ada hobi baca Al-Quran gitu orang tua kami? Kalau gak main catur, mancing, mayoran. Aduh. Tapi kalau Nabi Muhammad gak hobinya sholat. Sudah hobinya sholat, dapat hadiah sholat. Cocok, pas, klop. Itu loh orang tua kami. Makanya Nabi Muhammad di saat dapat hadiah 50 kali itu beliau enggak panjang mikir. Alhamdulillah senang. Langsung Nabi Muhammad turun ketemu Nabi Musa alaihissalam. Kita singkat ceritanya. Ketemu Nabi Musa, subhanallah. Nabi Musa senang gembira karena bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Musa berkata, "Ya Rasulullah Muhammad, engkau dapat hadiah apa?" "Aku dapat hadiah salat 50 kali." Nabi Muhammad menceritakan dengan lapang dada senang. Nabi Musa yang Nabi Musa yang sumpek itu. Kamu terima sholat 50 kali? Ya iya, kenapa? Muhammad, umatku itu keker-keker, dempal-dempal, kata Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa dempal-dempal, gede-gede. Sampai ada umatnya Nabi Musa itu, orang tua kami, tingginya itu, Bapak Ibu, lupa saya namanya itu. Tingginya itu, jadi kalau pengen ngambil ikan di lautan itu, orang tinggal ngambil gitu, Bapak Ibu, setelah itu dipanggang di matahari, karena saking tingginya, kayak raksasa itu. Loh, umatku yang model kayak gitu sholat 50 kali sehari semalam aja gak kuat. Apalagi umatmu yang kecil-kecil. Minta keringanan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mikir untuk umatnya. Badan Nabi Muhammad itu paling malu kalau minta-minta kepada Allah. Nabi Muhammad paling malu kalau minta-minta kepada Allah. Kecuali kalau urusan umat beliau gak malu. Siapa? Ya urusan kita. Gak malu beliau. Ngadep lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai diringankan menjadi 5 kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam pun masih dikasih masukan oleh Nabi Musa. Jangan Muhammad, umatmu gak bakal mampu. Kata Nabi Muhammad, enggak. Umatku yang cinta kepadaku, yang beriman kepadaku, niscaya akan mampu sholat 5 kali sehari semalam. Dan ternyata terbukti Bapak Ibu. Ada orang kalau sudah panen gak sholat. Lah ini kan benar omongnya Nabi Musa ini ya. Ya, ada orang gara-gara sibuk di pasar enggak sholat. Ada. Ya kan? Nah, ini kan berarti terbukti omongannya Nabi Musa ini. Ya. Masa gara-gara panen enggak sholat, kok keterlaluan ini ya? Gara-gara jualan di pasar enggak sholat. Jangan dikira enggak ada. Banyak Bapak Ibu. Ya kita doakan beliau-beliau mudah-mudahan dapat hidayah. Subhanallah, ahli dunia sama ahli akhirat itu berlomba-lomba kalau jam 3 malam. Tapi kalau ahli dunia berlomba-lomba ke pasar. Ya kan? Tapi kalau ahli Allah jam 3 malam berlomba-lomba sujud nangis kepada Allah. Loh, kami itu pernah orang tua kami lagi perjalanan dengan guru kami dari Wonosobo, ya kan? Wonosobo Jawa Tengah itu Bapak Ibu. Kira-kira jam 4 itulah mau bukan jam 4, sudah subuh, setelah sholat subuh, kita tuh pengin beliau tiba-tiba ngomong, "Chef, kita nyari sarapan, ya. Pengin nasi jamblang." Akhirnya nyari jamblang di kota sana, kota Cirebon. Makan enak Bapak Ibu, yang jualan ibu-ibu. Guru kami nyeletuk, "Ibu, berangkat ke sini jam berapa?" "Jam 2. Jam 2. Mikir guru kami. "Jam 2. Salat subuhnya di mana, Ibu?" "Gimana salat subuhnya?" Ketawa lagi. Jadi enggak salat subuh. "Nanti sekalian duhanya." Bu, subhanallah, coba lihat ini. Ini mana, makanya orang tua kami, ada sebagian hamba-hamba Allah itu yang belum dibimbing, ternyata sholatnya masih belum genep. Ya, ada sama sekali yang enggak mau sholat. Badan Nabi Muhammad subhanallah mengejar untuk kemurahan sholat berkali-kali bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tolong pulang dari tempat ini, jangan pernah meremehkan urusan sholat. Perhatikan, karena sholat kita adalah isra mi'rat kita kepada Allah. Sholat kita itu ya isra mi'rat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada profesor doktor ini, katanya pemikir hebat, coba menganalisa kejadian mi'ratnya Nabi Muhammad ini. Ini cerita enggak masuk akal, cerita ini enggak nyambung. Nabi itu kan banyak, kenapa kok ketemu Nabi Musa tok? Kayaknya orang-orang pinter gitu, padahal bebel, profesor bebel, ya sudah gitu saja. Ini Nabi kan banyak, kenapa kok ketemu Nabi Musa? Enggak ketemu Nabi Ibrahim, enggak ketemu Nabi Adam, kok ketemu Nabi Musa terus-terusan? Ini sudah dicerita ini bohong ini. Baik profesor yang bebel, ini langsung gitu aja sudah ini. Hei, Anda tahu kenapa Nabi Musa kok ngintil terus kepada Nabi Muhammad? Tidak ada Nabi yang paling kagum untuk mengidolakan Nabi Muhammad kecuali Nabi Musa. Sampai Nabi Musa pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Allahumma ja'alni min ummati Ahmadah. Tuh. Karena saking kagumnya kepada Nabi Muhammad, ketemu Nabi Muhammad itu Nabi Musa itu ngintil terus. Kenapa? Karena kagum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Musa itu kan pernah berdoa kepada Allah, pengen bertemu dengan Allah tapi enggak dikabulkan kan? Iya kan? Enggak suruh melihat Bukit Tur Sina, iya kan? Enggak mampu Nabi Musa pingsan. Mendengarkan firman Allah enggak mampu Nabi Musa pingsan. Karena Nabi Musa bertemu dengan Allah tidak dikabulkan hanya mendengar firman-Nya, maka Nabi Musa pengin bertemu orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kasarnya pengin kecipratan berkah. Paham profesor bebel, langsung gitu aja orang tua kami ini. Jadi aja kadang profesor kok enggak tambah insaf gitu. Kok malah tambah ngomentari macam-macam. Ini aja Bapak Ibu. Jadi Nabi Musa itu subhanallah pengin dapat keberkahan karena Nabi Muhammad sudah bertemu dengan Allah. Karena dirasa oleh Nabi Musa, setiap Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, mukanya beda, cahayanya semakin lebih. Makna rohaniat yang diterima oleh Nabi Musa melalui Nabi Muhammad semakin lebih. Kenapa? Karena bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau pengin dapat keberkahan. Makanya ketemu terus itu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, memang Nabi Musa pengin dapat keberkahan karena beliau berdoa enggak dikabul oleh Allah untuk bertemu dengan Allah, tapi hanya mendengar, makanya ingin bertemu dengan orang yang pernah bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir sudah, ceritanya masih panjang ini orang tua kami, waktunya sudah malam, nanti dilanjut ceritanya Bu ya. Karena yang lebih menarik lagi juga cerita kedatangan beliau ini, kedatangan Nabi Muhammad setelah dari Isra Mi'raj itu, ini kan harus disebarkan kepada umatnya. Ini juga menemukan kendala di sini, menemukan tantangan, bukan hanya tantangan atau menemukan tantangan juga. Difahami, kalau tantangan itu di luar orang-orang Islam itu tantangan. Tapi kalau tantangan orang-orang dalam ini berbulu domba, serigala berbulu domba itu. Jadi Nabi Muhammad itu bukan dapat tantangan tok, tapi tantangan juga. Dari keluarga Nabi Muhammad pun nentang. Orang-orang di luar agama Islam juga menentang. Makanya tantangan plus tantangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sudah kami tutup. Akhirnya Nabi Muhammad turun, setelah turun, nah ini cerita terakhir, mindset terakhir, hikmah terakhir yang harus kita ambil, kita petik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketemu Allah di mana? Di atas. Ya, makanya di sini jangan sampai salah kaprah. Jangan sampai kita beranggapan Allah ada di atas. Ini pemahaman akidah yang menyesatkan. Allah tidak bersemayam di mana-mana. Karena bersemayam itu hanya untuk makhluknya Allah. Kalau ada kalimat innallaha 'alal arsy istawa, sesungguhnya Allah di atas arsy istawa, yang tahu hakikat makna istawa adalah Allah. Makanya kalau kita dalam ilmu akidah, di dalam kita memahami ayat-ayat sifat itu ada 4 model. Yang pertama tafwid. Tafwid maknanya diserahkan kepada Allah. Ini kelompok yang selamat. Yang kedua takwil. Bukan 4-3. Yang kedua takwil, ditakwil diartikan dengan makna Al-Quran yang lainnya. Jadi kalau innallaha ala arsy istawa, sesungguhnya Allah di atas arsy istawa, istawa ditakwili wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah terhadap sesuatu zat yang maha mampu, menguasai, maka Allah menguasai arsy. Jadi ditakwil. Ini pendapat yang kedua, jadi ditakwilkan dengan dalil-dalil Al-Quran, ayat-ayat yang lain, yang lainnya. Yang ketiga ini yang enggak boleh. Apa? Enggak mau pasrah, menyerahkan kepada Allah, enggak mau mentakwil, langsung menelan mentah-mentah ayat istawa. Istawa kayak enggak tahu, istawa itu ya maknanya bersemayam. Bersemayam itu bertinggal atau bertempat tinggal. Pak Lurah di mana? Pak Lurah bersemayam di rumahnya, berarti bertempat tinggal di rumah. Bagaimana kalau Allah disifati bersemayam? Wong Allah memiliki sifat mukhalafatul hawadisi. Allah berbeda dengan makhluknya. Lah kok Allah istawa? Makanya kata Imam Malik, idza marartum bi ayati sifati famurruha. Jika engkau melewati ayat-ayat sifat, famurruha, lewati, jangan banyak dipikir. Imam Malik ikut kelompok yang pertama, tahfidz, serahkan maknanya kepada Allah. Atau yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Bukan diartikan langsung tangan kayak gini. Oh, tangan kita kayak gini, tangan Allah bagaimana? Wah, ini musibah ini. Sehingga ada orang menyembah berhala, bukan menyembah berhala secara dohir, tapi menyembah berhala di otaknya yang membayangkan Allah kayak makhluknya. Kayaknya Allahu Akbar, tapi membayangkan Allah gede. Kayaknya lebih gede daripada gunung ini. Loh, ini kan musibah ini. Ya kan, jadi dia nyembah berhala di atas otaknya. Ini kan musibah. Makanya kata Imam Nawawi Al-Bantani beliau berkata, tidak sempurna imannya seseorang sebelum meninggalkan empat kalimat. Yang pertama, kamillah berapa Allah. Jangan pernah ada kalimat berapa Allah. Sudah Allah itu esa tunggal. Kalau masih ada kam berapa-berapa, imanmu belum sempurna. Yang kedua, kaifallah, bagaimana Allah. Jangan nanya bagaimana Allah. Bagaimana Allah itu khusus Pak Tukang, Pak DKM. Pak DKM bagaimana? Sakit apa sembuh? Nah, itu Pak DKM. Bagaimana? Tapi Allah gak bisa disifati dengan bagaimana. Karena itu sifatnya makhluk Allah. Yang kedua, Aynallah, di mana Allah? Di mana itu kalimat untuk makhluknya? Di mana Pak Lurah? Kalau gak di balai desa, ya di rumah. Loh, itu Pak Lurah. Tapi Allah gak bisa disifati di mana? Karena Allah tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan tempat. Yang ketiga, Matallah, kapan Allah? Yang keempat, matallah, kapan Allah? Kata Imam Nawawi, kalau orang belum meninggalkan empat kalimat ini, dijauh-jauhkan dari pemikirannya, maka imannya belum sempurna. Maka kapan Anda tidak bisa membayangkan Allah, maka itulah hakikat keimanan. Tapi kalau kita masih bisa membayangkan Allah kayak gini, Allah kayak gini, belum sempurna keimanan kita. Allah tidak bisa dibayangkan. Laisa kamitsli syai'un. Allah tidak menyamai sedikit pun dari makhluk. Makhluknya enggak sama dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini akidah yang benar adalah Allah bukan di atas. Lalu Allah di mana? Masih ngomong di mana ini? Ya. Allah di mana itu bukan kalimat untuk Allah. Allah yang menciptakan mana-mana dan Allah tidak butuh mana-mana. Dan Allah tidak terikat dengan mana-mana. Karena Allah yang menciptakan mana-mana. Maka benar apa yang dikatakan Imam Ali karramallahu wajhah. Allahu kan qabla khalqil makan. Wa ba'da khalqil makan. Allahu kan kama kan. Allah itu ada sebelum menciptakan tempat. Sebelum menciptakan manusia. Sejagat raya. Arsy. Allah sudah ada. Sesudah menciptakan arsy. Allah ada. Dan Allah tidak butuh tempat. Ya. Jadi di atas tempatnya siapa Bapak Ibu? Tempatnya Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Bukan tempatnya Allah. Allah tidak bertempat. Jadi itu tempatnya siapa? Tempatnya Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Barangkali ada yang ngomong, kenapa Nabi Muhammad ketemu kok gak di dunia saja? Kenapa harus di langit? Nabi Muhammad itu Nabi beda. Kalau Nabi Muhammad ketemu di dunia berarti sama dong dengan Nabi Musa. Gak ada keutamaannya dong. Nabi Musa mendengar firman Allah di mana? Di Bukit Tursina. Apakah itu tempat base camp-nya Allah? Bukan. Ya kan tempatnya Nabi Musa mendengar firman Allah, yaitu Bukit Tursina. Ini Masjid Al-Qurdi. Ini namanya kan apa? Rumah Allah. Apakah Allah nongkrong di sini? Bukan. Maksudnya rumah Allah itu apa? Di sini ada pengampunan Allah. Ada ridho Allah. Ada rahmat Allah. Ada kasih sayang Allah. Makanya Bapak Ibu mulai sekarang, gak usah ngomong macam-macam. Dalam arti ngomong macam-macam itu adalah, kalau ibu ditanya, ibu dagangannya gimana? Aku serahkan apa kata yang di atas. Tuh, gak usah kayak gitu. Ya, siapa di atas? Cicak, burung merpati. Ya, bukannya. Sudah langsung. bagaimana bisnismu aku serahkan kepada Allah. Nyebut Allah malah dapat pahala, Bapak Ibu. Mukayanya aku terserahkan kepada yang di atas. Wah, ini memang kalimat itu tidak menjadikan sebab kafir kecuali diyakini. Kalau diyakini keluar dari agama Islam dia. Tapi orang awam mah enggak ngerti itu ya, pokoknya ngikut-ngikut aja. Orang awam itu lata, ya kan? Orang awam itu lata, Bapak Ibu, tapi latanya lata jelek, ya kan? Coba latanya lata bagus ya. Enggak ada orang lata bagus ya. Dikagetin Allah itu enggak ada. Malah ngomongnya yang macam-macam, Bapak Ibu, ya kan? Makanya lata kok lata jelek, lata yang benar, Bapak Ibu, lata zikir tah kan gitu. Lata nyebut Al-Qur'an tah, loh itu lata benar. Jadi intinya adalah di atas bukan tempatnya Allah, tapi tempatnya Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Allah tidak butuh tempat, ya? Karena Allah bukanlah makhluk. Jadi jangan dibayangkan Allah itu kayak Pak tukang. Tukang bikin kursi. Setelah capek duduk di kursinya kan gitu. Ya itu Pak tukang, tapi Allah mah enggak, orang tua kami. Allah enggak butuh. Ya, Allah tidak butuh atas, Allah tidak butuh dunia, tidak butuh apapun. Allah berdiri dengan zat-Nya sendiri. Jadi ingat, mukhalafatul hawadisi, Allah memiliki sifat berbeda dengan makhluk-makhluk-Nya. Biasanya Bapak Ibu, pertanyaan ini muncul kepada anak-anak kecil kita. Anak yang kecil baru ngaji itu titik ATPK itu, ujung-ujung pulang langsung nanya, Umi, di mana Allah? Jangan bingung Bapak Ibu kalau ditanya kayak gitu, jawablah dengan pemahaman dia. Jangan dijawab kayak saya tadi. Kalau dijawab kayak saya, ibunya masih bingung ya. Hei nak, jangan nanya Allah, karena Allah tidak butuh mana-mana, karena Allah menciptakan mana-mana. Waduh, nyambungnya kemana ini anak ini? Umi ini ngomong apa kan gitu? Abah ini ngomong apa itu? Maka jawablah dengan pemahaman dia. Nak, kamu bertanya tentang Allah. Iya Umi, Allah di mana? Nak, dengerin. Allah itu maha tahu. Allah maha mendengar. Makanya kalau dedek enggak mau ngaji, Allah ngerti. Allah tahu. Semangat ya nak ngajinya. Iya Umi. Nah, gitu jadinya ya. Makanya yang pandai-pandai jelaskan ke anak. Ya, enggak, jangan dijelaskan dengan pemahaman akidah tadi itu. Jangan. Tapi jelasin dengan apa naluri mereka. Ya senaluri mereka ya dengan seperti itu. Allah ngerti, Allah tahu. Makanya dari sini orang tua kami inilah mindset tentang akidah. Sebenarnya masih banyak Bapak Ibu tentang akidah. Kalau ingin nanti jelasnya orang tua kami, ada artikel guru kami itu ya. Tulisan catatan penting tentang kejadian Isra Mi'raj. Itu banyak poin-poin masalah akidah di situ. Makanya tolong di situ dihafal. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Selanjutnya tidak ada tanya jawab karena Isra Mi'raj ya kan. Katanya Isra Mi'raj ya, enggak usah tanya jawab, kita tutup dengan doa. Doa pertama kami insyaallah nanti disempurnakan oleh para kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wangsurna wa la tahzulna, wa'afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, kokohkan keimanan di dalam hati kami ya Allah. Bimbing kami semuanya berada di akidah yang benar, ya Allah. Khususnya di zaman ini, ya Allah. Di saat banyak pencuri-pencuri akidah yang berkeloyongan, ya Allah. Di saat banyak pencuri-pencuri akidah, ya Allah. Bergentayangan, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah. Jadikan kami semuanya orang-orang yang kau bimbing untuk berada dalam akidah yang benar. Akidah ahli sunnah wal jamaah, ya Allah. Akidah ahli sunnah wal jamaah asyufiya al-ash'ariya al-maturidiyah, ya Allah. Asy-Syafi'iyah, Al-Malikiyah, ya Allah. Atau pengikut-pengikut empat madhab, ya Allah. Jadikan kami semuanya, ya Allah, berada dalam akidah yang benar. Jauhkan dari kami akidah yang rusak. Jauhkan dari kami akidah yang menyesatkan, ya Allah. Sungguh di saat kau membimbing kami, maka kami tidak akan tersesat, ya Allah. Dan beri kepada kami, ya Allah, teman-teman yang berada dalam akidah yang benar. Jauhkan dari kami, ya Allah, teman-teman yang menyesatkan, ya Allah. Dan jadikan perkumpulan ini, ya Allah, perkumpulan yang mengundang ridhamu dan pengampunanmu, ya Allah. Jadikan perkumpulan ini, ya Allah, perkumpulan yang mengundang pengampunanmu dan ridhamu, ya Allah. Dan jadikan siapapun yang duduk di tempat ini, siapapun yang mendengarkan suara ini, jadikan kami semuanya ahli surgamu, ya Allah. Ahli surgamu, ya Allah. Ahli surgamu, ya Allah. Sebagaimana engkau telah mempermudah kami bisa kumpul di tempat ini, ya Allah. Maka kami pun ingin kumpul di surga, ya Allah. Bareng dengan para jamaah di malam hari ini, ya Allah. Dan di tengah-tengah kami ada baginda kekasihmu, Nabi Muhammad, ya Allah. Di tengah-tengah kami ada baginda kekasihmu, Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, keluarga kami, ya Allah, ikut sertakan untuk menjadi rombongan ahli surgamu, ya Allah. Istri kami, ya Allah, jadikan ahli surgamu. Suami kami, jadikan ahli surgamu. Anak-anak kami, jadikan ahli surgamu. Orang tua kami jadikan ahli surgamu. Guru-guru kami jadikan ahli surgamu. Siapapun dari orang-orang rumah tangga kami, ya Allah, jadikan mereka semuanya ahli surgamu, ya Allah. Ya Allah, jangan ada yang kau tinggal dari rombongan ahli surgamu. Jangan, jangan, ya Allah. Jangan. Maka ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Yang teledor urunan sholat, ya Allah, jadikan malam hari ini malam tobat. Yang suka nunda-nunda urusan sholat, jadikan malam ini malam tobat. Yang sholatnya masih belum genap, jadikan malam ini malam tobat, ya Allah. Malam terbuka hatinya untuk serius ibadah kepadamu, ya Allah. Untuk senantiasa khusyuk ibadah sholat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kami mengadu, ya Allah, dalam urusan sholat kami jarang khusyuk, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, bimbing kami semuanya agar supaya bisa sholat khusyuk, ya Allah. Bimbing kami semuanya, ya Allah, untuk senantiasa istiqomah menjalankan sholat lima waktu. Bahkan kami tambah dengan urusan sunnah, bangun malam, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, dan sholat sunnah-sunnah yang lainnya, ya Allah. Permudah kami semuanya, ya Allah. Dan jadikan majlis ini, ya Allah, majlis yang membuahkan amal. Jadikan majlis ini, ya Allah, majlis yang membuahkan amal. Jangan sampai majlis ini majlis ngisi ilmu, ilmu tok, tapi amal kami tidak ada. Jangan, ya Allah. Maka bimbing kami semuanya untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Bimbing kami semuanya untuk mendapatkan ilmu yang barokah, ya Allah. Dan jadikan ilmu kami mengantarkan kami selamat di dunia dan di akhirat, ya Allah. Jadikan ilmu kami, ya Allah, menjadikan kami selamat di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bersihkan hati kami, ya Allah. Bersihkan hati kami, ya Allah. Yang tahu isi hati kami hanya Engkau, ya Allah. Ada dendam, Engkau lebih tahu, ya Allah. Ada sombong, Engkau lebih tahu, ya Allah. Ada dengki, Engkau lebih tahu, ya Allah. Ada hasad, Engkau lebih tahu, ya Allah. Maka kami mohon bersihkan hati kami, ya Allah. Sebagaimana Engkau telah membersihkan hati Nabi Muhammad yang sudah bersih, maka bersihkan hati kami, ya Allah. Jadikan malam ini malam pembersih hati kami, ya Allah. Pulang kami tidak ada dendam, pulang enggak ada sombong, pulang enggak ada hasad, pulang enggak ada dengki, ya Allah. Wujudkan keindahan di antara sesama, ya Allah. Jadikan kami saling mencintai dengan sesama, ya Allah. Jadikan perkumpulan ini perkumpulan ketemunya hati, ya Allah. Saling mencintai dengan sesama, ya Allah. Saling mencintai dengan sesama, ya Allah. Saling mencintai dengan sesama, ya Allah. Dan kabulkan haja-haja kami, ya Allah. Kabulkan haja-haja kami, ya Allah. Ya Allah, kami memiliki haja urusan dunia, ya Allah. Ada yang ngadu urusan rezeki, mohon diberi kelancaran, ya Allah. Beri rezeki yang banyak yang halal. Beri rezeki yang banyak yang halal, ya Allah. Ada yang ngadu urusan jodoh, ya Allah. Beri jodoh yang soleh-soleha, ya Allah. Jodoh yang soleh-soleha, ya Allah. Ada yang ngadu pengen punya anak, ya Allah. Pengen punya keturunan, ya Allah. Maka beri keturunan yang soleh-soleha. Beri keturunan yang soleh-soleha. Beri keturunan yang soleh-soleha. Ada yang sudah punya anak, ya Allah, pengen anaknya soleh-soleha. Maka bimbing, ya Allah, siapapun yang sudah punya keluarga, punya anak, jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Dan jadikan anak-anaknya anak yang soleh-soleha, ya Allah. Ada yang ngadu urusan sakit, ya Allah, mohon beri kesembuhan, ya Allah. Ada yang ngadu urusan sakit, ya Allah, ada di antara kami ada yang sakit, ya Allah, ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang dirawat di rumah, ya Allah. Maka kami mohon bimbing mereka semuanya untuk sembuh. Jadikan penunda urusan kesembuhannya menjadikan sebab pengangkatan derajat di hadapanmu, ya Allah. Peleburan dosa di hadapanmu, ya Allah. Pemberian pahala di hadapanmu, ya Allah. Yang sakit-sakit cepat beri kesembuhan, ya Allah. Yang sakit-sakit cepat beri kesembuhan, ya Allah. Ada hajanya urusan akhirat, ya Allah. Utama ini, ya Allah, mohon dikabul urusan akhirat, ya Allah. Permudah kami dalam urusan pertanyaan malaikat mungkar nakir, ya Allah. Di saat kami mati, ya Allah, mohon bimbing kami untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Ada lagi ngadu urusan akhirat, ya Allah, pengen selamat dari jembatan antara neraka dan surgamu, ya Allah. Bimbing kami semuanya untuk selamat melewati jembatan antara neraka dan surgamu, ya Allah. Ada lagi, ya Allah, pengen selamat dari timbangan amal, ya Allah. Beri kemudahan bagi kami untuk banyak amal kebaikan daripada amal kejelekan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, permudah kami semuanya nanti di akhirat untuk diketemukan oleh Nabi Muhammad agar supaya diberi syafaat oleh Nabi Muhammad, ya Allah. Karena disebutkan oleh para ulama, ya Allah, nanti di hari kiamat di mahsyar bermiliaran manusia yang ngaku menjadi umatnya, ya Allah. Akan tapi kami yang ngaji di malam hari jangan sampai ditinggal, ya Allah. Jangan sampai ditinggal oleh kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Memang ya Allah amal kami enggak kayak orang soleh ya Allah. Amal kami enggak kayak kiai. Amal kami enggak kayak para ulama yang mereka hampir setiap hari mudah menangis ya Allah. Yang mereka hampir setiap hari ya Allah membaca Al-Quran bangun malam ya Allah. Kami jauh dari para ulama akhlak kami ya Allah. Kami jauh dari para kiai, para habaib akhlak kami ya Allah. Akan tapi ya Allah kami punya senjata satu ya Allah. Kami mencintai beliau-beliau ya Allah. Kami mencintai para ulama ya Allah. Kami mencintai para kiai ya Allah. Kami mencintai para habaib ya Allah. Barakah dari cinta ini kumpulkan kami di surga bersama mereka ya Allah. Kumpulkan di surga kami bersama beliau-beliau ya Allah. Dan jadikan kami semuanya ya Allah kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Senantiasa hati dan lidah kami ya Allah mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى رسوله وسلم والحمد لله رب العالمين. Penyempurna doa untuk takmilah doa pada beliau Bapak Kiai Haji Syamsul Falah, kami persilahkan. Nawaitu taqarruban wa tabarrukan liridhoillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين صلوا على محمد